Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, juga Yufi TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang memasuki silsilah nomor 58 dengan tema adil terhadap semua anak. Ya. Adil terhadap semua anak. Ini semua anak tentunya yang anaknya lebih dari berapa? Lebih dari satu. Ya kalau cuma satu ya adil terhadap anak berarti. Ya cuma satu gimana mau nilai adilnya? Ya. Jadi ini mungkin pembahasan tentang orang-orang yang memiliki anak lebih dari satu. Sebelum kita membahas masalah keadilan dalam menyikapi anak ini, ada baiknya kita mengingat kisah yang sejak SD kita sudah mendengar kisah tersebut, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kisahnya Nabi Yusuf itu panjang, ya. Akan tetapi yang akan kita ambil potongannya adalah salah satu pemicu, ya, yang menyebabkan kenapa kok saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang akan kita ambil cuplikannya pada kesempatan kali ini, dan kita akan ambil pelajarannya. Bahwa saudaranya Nabi Yusuf itu mereka rata-rata ganteng. Ya, dalam banyak riwayat rata-rata ganteng. Makanya dalam Al-Quran ketika anak-anaknya Nabi Yusuf itu disuruh oleh bapaknya, ya, disuruh oleh bapaknya untuk mencari makanan karena di daerahnya itu sedang musim paceklik, maka bapaknya pesan, ya, kepada anak-anaknya itu yang jumlahnya belasan, disuruh untuk masuk ke negeri tempat mereka nyari makanan, tempat mereka mencari bahan pangan, disuruh masuk dari pintu yang berbeda-beda. Min abwabin mutafarriqah. Itu dalam Al-Quran diceritakan seperti itu. Jadi, wahai anak-anakku, masuklah kalian ke negeri itu lewat pintu yang berbeda-beda. Jadi, jangan langsung masuk makbrek satu pintu bareng-bareng semuanya. Para ulama tafsir mereka menjelaskan apa alasannya, ya. Apa alasannya kenapa bapaknya pesan kepada anak-anaknya yang belasan itu supaya ketika masuk ke negeri itu Masuknya jangan satu rombongan sekali satu pintu. Kata para ulama, mereka mengatakan bahwa bapaknya itu takut. Takut kalau anak-anaknya ini masuk lewat satu pintu secara sekaligus, akan terkena sesuatu yang namanya ain. Akan terkena ain. Ain itu artinya mata. Ya, akan tetapi maksudnya di sini adalah mata yang dengki dan iri. Di dalam agama kita itu dikenal istilah orang terkena ain. Ain itu adalah karena dilihat sama orang yang iri, akhirnya orang yang dilihat itu bisa kemudian tiba-tiba jatuh sakit. Dan biasanya orang yang kena ain orang-orang yang cakep-cakep. Kalau orang jelek-jelek biasanya enggak diirini. Mau diirini apanya? Ya, orang enggak ganteng, ya, enggak kaya, ya. Kemudian tubuhnya kerempeng, yang diirini apanya? Nah, makanya bapaknya ini khawatir kalau anaknya masuk mabrek dan semuanya itu ganteng. Semuanya gagah, ya. Semuanya itu postur tubuhnya ideal. Mungkin juga semuanya putih, pokoknya semuanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu ganteng-ganteng semuanya. Cuman Nabi Yusuf itu yang paling nopo? Paling ganteng. Jadi panjenengan bisa bayangkan bagaimana gantengnya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu adalah ganteng di atas ganteng. Nah, di antara saudara-saudaranya ini, Nabi Yusuf yang paling ganteng dan bapaknya, yaitu bapaknya Nabi Yusuf alaihi salam, itu sayang banget sama Nabi Yusuf. Di antara yang menyebabkan bapaknya sayang banget sama Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu paling ganteng di antara saudara-saudaranya yang ganteng. Nah, saudara-saudaranya ini ketika melihat bahwa bapaknya terlihat kecenderungannya lebih besar kepada Nabi Yusuf, maka saudara-saudaranya ini cemburu mereka. Mereka menganggap bapaknya ini tidak adil. Akhirnya muncullah tipu daya mereka untuk menyingkirkan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai mereka berbuat makar pengen membunuh Nabi Yusuf. Itulah salah satu efek dari sifat kurang adil kepada anak-anak. Jadi ketika orang tua terjangkiti sifat kurang adil kepada anak-anak, ini akan menimbulkan kedengkian dan kebencian di antara anak-anak. Dan maaf, kadang-kadang orang tua ini tidak menyadari hal ini. Ya, padahal anaknya sendiri sudah ngomong sama orang tuanya, "Pak, bapak ini enggak adil." Ya. "Masa saya dibelikan baju kayak gini, saudara saya dibelikan baju kayak gitu." Atau misalnya ada seorang yang bilang kepada ibunya, "Ibu, ibu kok enggak adil? Masa saya dikasih sawah di sebelah sana yang tandus, yang jarang bisa panen. Lah itu kakak saya kok dikasih sawah sebelah sana yang subur, yang sering panen. Ibu ini enggak adil." Ada sebagian orang tua sudah dibilangin kayak gitu sama anaknya, enggak sadar-sadar juga. Dan bahkan cenderung dia tidak mempedulikan masukan dari anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya permusuhan di antara anak-anak. Dan ini adalah salah satu efek negatifnya. Dan nanti pada hari kiamat, kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mengenai keadilan di antara anak-anak ini. Adil dalam apa, Ustaz? Dalam semua hal. Dalam sesuatu yang sifatnya kelihatan, atau yang biasa disilakan dengan sesuatu yang lahiriah, dengan sesuatu yang ada di dalam hati yang gak kelihatan. Jadi adil itu bukan hanya lahiriahnya, termasuk juga dalam hati juga kita berusaha untuk adil. Dalam lahiriah apa, Ustaz? Dalam lahiriah itu yang paling gampang masalah nafkah. Masalah nopo? Masalah nafkah. Yeah. Jadi kalau misalnya anak ini dikasih makan, ya anak yang kedua juga harus dikasih makan. Kalau ini dikasih pakaian, anak yang berikutnya juga dikasih pakaian. Itulah yang namanya nafkah. Jadi ketika orang tua membuat atau memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka diusahakan harus adil di antara mereka. Jangan sampai yang ini dikasih nafkah, yang ini tidak. Nah, karena mentang-mentang anaknya ini ada lima misalnya. Lima, empat perempuan. Ya, empat perempuan, satu laki-laki. Yang paling ganteng yang laki-laki. Ya mestilah, yang lainnya perempuan. No. Ya. Akan tetapi Allah takdirkan yang empat perempuan ini cantik-cantik semuanya. Yang laki-laki satu ini enggak ganteng. Padahal sudah di antara perempuan masih enggak ganteng juga. Berarti kan memang enggak ganteng sama sekali. Akhirnya orang tuanya ini pilih kasih. Ya, yang dikasih baju bagus-bagus cuma yang perempuan-perempuan. Yang laki-laki enggak pernah dibelikan baju. Ya kalaupun ada baju ya baju anulungsuran. Ya, baju bekas, ya sudah nggak layak pakai dikasihkan sama anaknya yang laki-laki karena nggak ganteng. Ini nggak boleh. Ini termasuk perilaku tidak adil. Ya, dan ini akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbuat adil kepada anak itu dalam sesuatu yang sifatnya lahiriah seperti nafkah, termasuk juga ya lahiriah itu pemberian hadiah. Ini bukan nafkah. Jadi misalnya ibu-ibu nih ya. Punya tanah misalnya. Ibu-ibu punya tanah. Kemudian ingin bagi-bagi kepada anaknya. Bukan warisan. Kalau warisan itu setelah apa? Setelah meninggal dunia. Ini bukan warisan. Ini hadiah. Misalnya orang tuanya ini tuan tanah. Punya tanah ya sekitar cuma 100 hektar. Waduh. 100 hektar kok cuma ya. Pengen bagi-bagi sama anak-anaknya. Ya. Pengen bagi-bagi sama anaknya. Ini dibagi sekian, sekian, sekian. Kemudian ada anak yang tadi itu. Yang kurang ganteng gak dibagi, itu gak boleh. Ya. Kalau misalnya ingin membagi, semuanya harus dibagi. Ya. Nanti kita akan bahas hadisnya tentang khusus spesifik masalah tanah atau pemberian itu. Nah Ustaz, kalau misalnya sifatnya pemberian hadiah Ustaz, atau sifatnya nafkah Ustaz, kan ada anak yang kecil, ada anak yang besar. Misalnya anak nomor satu itu sudah di perguruan tinggi, anak nomor 6 misalnya masih di TK. Itu apa sangunya sama Ustaz? Nah, ya jelas tidak. Yang namanya adil itu tidak harus nopo? Tidak harus sama. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Itu namanya adil. Ya kalau misalnya anak kuliahan minta sangu 20.000. Masa anak TK juga dikasih sangu berapa? 20.000 ya enggak, ya. Anak TK ya dikasih sangu berapa ya? Kalau anak TK berapa kalau berangkat sekolah? 2.000. Itu udah banyak gitu, ya. 2.000. Nah, kakaknya yang sudah perguruan tinggi 20.000. Bulanannya juga sama. Ya, Mas, yang namanya anak kuliahan kan bulanannya besar. Ya, untuk uang semester, uang untuk praktikum, untuk ini dan seterusnya. Oh, anak TK paling buat apa? Paling buat beli balon, ya, buat beli jajan. Makanya beda. Jadi yang namanya adil itu tidak harus sama. Ini yang pertama. Jadi adil dalam sesuatu yang sifatnya lahiriah. Contohnya nafkah. Yang berikutnya yang agak sulit, ya, yang agak sulit ini adalah adil dalam sesuatu yang ada di dalam hati, yaitu kasih sayang, cinta. Ya. Jadi sayang di dalam hati diusahakan juga bisa kita berlaku adil kepada anak-anak kita. Dan ini terus terang sulit. Nah, terus terang sulit. Yang namanya cinta itu kan sesuatu yang di luar apa ya? Di luar kemampuan kita. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang ditanya, "Loh, Mas, jadi ngasih kenapa senang sama si fulan?" "Enggak tahu ya, hati saya senang." Jadi enggak, karena kalau ditanya alasannya itu sulit untuk diungkapkan karena itu sesuatu yang sifatnya fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi cinta. Akan tetapi walaupun demikian ya, kita punya anak 3, kita punya anak 5, yang ini mungkin penurut, yang ini kurang, yang ini nurut banget dan seterusnya. Ini walaupun anak-anak kita ini punya kelebihan dan kekurangan di dalam satu sisi, akan tetapi kita sebagai seorang orang tua tetap memiliki kewajiban untuk berusaha bersikap adil walaupun dalam sesuatu yang sifatnya di dalam hati yaitu sifat cinta. Ya. Kecuali kalau memang kita sudah berusaha maksimal, ya, sudah berusaha secara maksimal, akan tetapi ternyata kita mampunya seperti itu, maka ya mudah-mudahan tidak dianggap sebagai sebuah dosa. Yang penting usahakan tidak mempengaruhi lahiriah kita kepada anak-anak. Ini pembahasan tentang berbuat adil dalam hal apa. Berikutnya kita akan bawakan sebuah kisah, ya, dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, dan kisah ini dituturkan oleh sahibul kisah alias pelaku cerita, ya, yang menceritakan inilah seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Siapa namanya? Nu'man bin Bashir. Berarti kalau Nu'man bin Bashir ini nama bapaknya siapa nggih? Nu'man bin Bashir nama bapaknya siapa? Ya Bashir. Sudah jelas-jelas Nu'man bin Bashir. Jadi Nu'man bin Bashir ini cerita, pada suatu hari bapakku, ya bapakku yaitu siapa? Bashir itu memberi saya suatu hadiah. Memberi hadiah. Entah apa bentuknya, saya kurang tahu. Mungkin tanah, mungkin emas, mungkin apa. Yang jelas dikasih hadiah sama bapaknya, yaitu Bashir. Ternyata, ibunya si Nu'man yang bernama Amrah. Siapa namanya? Amrah. Ibunya si Nu'man ini tahu bahwa anaknya ini dikasih hadiah sama bapaknya. Maka protes. Wah, ini kan aneh ini ya. Ada ibu kok malah anaknya dikasih protes. Biasanya protesnya itu kalau di zaman kita ini karena dikasih apa karena nggak dikasih? Karena nggak dikasih. Ini Amrah ini protes. Kemudian dia berkata kepada suaminya, wahai Bashir, aku tidak akan pernah ridho. Aku tidak akan pernah ridho engkau memberi anakku ini sebelum engkau menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi. Jadi Rasul harus tahu bahwa kamu ini memberi anakmu si Nu'man. Akhirnya betul. Bapaknya ini Bashir datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, wahai Rasul, saya ini barusan ngasih anakku Nu'man sebuah hadiah. Ternyata ibunya yang bernama Amrah ini enggak terima. Kemudian dia akan terima syaratnya, saya harus menjadikan engkau sebagai saksi wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW sebelum bersaksi, ya sebelum beliau menjadi saksi, beliau tanya terlebih dahulu, wahai Bashir, kamu punya anak lebih dari satu kan? Iya wahai Rasul. Rasul langsung tanya, apakah seluruh anakmu ini engkau beli hadiah yang sama? Ini pertanyaannya Rasul SAW. Dan Rasul SAW itu sangat teliti. Jadi enggak ujuk-ujuk diminta saksi langsung ya, enggak. Nabi tanya dulu. Ya. Nabi tanya dulu kepada si Bashir, wahai Bashir, dari sekian anakmu ini selain Nu'man ini kamu kasih apa tidak? Nah, ternyata Bashir mengatakan, tidak wahai Rasul. Inilah pemicu kenapa si istri, siapa namanya tadi? Amrah, itu minta kepada Nu'man, untuk minta kepada Bashir untuk lapor kepada Rasul SAW. Begitu Nabi SAW mendengar bahwa Bashir ini cuma ngasih hadiah kepada Nu'man, maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Berarti kira-kira Nabi ini setuju apa enggak setuju? Enggak setuju. Karena Nabi SAW langsung mengatakan, fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'adilu baina awladikum. Hendaklah kalian itu berbuat adil di antara putra-putri kalian. Maka kemudian Bashir menarik kembali pemberiannya. Dari siapa? Dari Nu'man. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW memberikan pelajaran ya, kepada kita semua para orang tua, agar kita berbuat adil kepada anak-anak kita. Yang ini dikasih, yang ini ya dikasih. Dan itu termasuk kedzaliman. Makanya dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat Muslim, ketika Nabi SAW tahu bahwasannya si Bashir ini hanya ngasih kepada Nu'man, yang lainnya enggak dikasih, beliau mengatakan, fala tushidni idhan. Kalau kayak gitu saya enggak mau jadi saksi. Fa inni la ashadu ala jawrin. Saya enggak mau jadi saksi atas sebuah kedzaliman. Lihat. Nabi memandang itu sebagai nopo? Kedzaliman. Yeah. Kemudian di dalam riwayat lain juga, dan ini riwayat yang subhanallah sangat menarik, riwayat Nasa'i, dan riwayat ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW ngasih alasan. Kenapa kok Nabi SAW gak mau jadi saksi? Kata Nabi SAW apa? Alaysa yasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa au fil birri sawaan? Ya. Yeah. Nabi bertanya kepada Bashir, wahai Bashir, kamu kan pengen seluruh anakmu ini semuanya berbakti sama kamu. Ini alasannya. Jadi lihat, jadi Nabi SAW itu memberikan alasan yang juga logis, ya, yang bisa dicerna dengan akal, yang bisa dicerna dengan akal mereka. Yeah. Wahai Bashir, kamu kan punya anak banyak, kamu kan pengen semuanya berbakti, sama-sama berbakti kepadamu. Bashir mengatakan, ya iya wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fala idhan. Kalau kayak gitu, maka kamu enggak boleh memberi sebagian dan tidak memberi sebagian yang lain. Kenapa? Karena itu tidak adil. Jadi anak-anak itu akan berbakti kepadamu ketika engkau berbuat adil kepada mereka. Jadi kalau kamu pengen anaknya semuanya berbakti kepadamu, maka semuanya pun harus kamu sikapi dengan adil. Ya. Kalau misalnya kamu ngasih yang satu, yang lainnya gak dikasih, nanti jangan kaget kalau yang dikasih berbakti, yang gak dikasih gak berbakti. Ya. Padahal kamu pengennya semuanya nopo berbakti. Inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat adil kepada anak-anak kita. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Mari kita dengarkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silahkan. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas penyampaian materinya. Pertanyaan yang masuk dari Radio Insani. Yang pertama kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, ada seorang orang tua yang memiliki 7 putra dan putri. Kemudian orang tua tersebut itu lebih memberikan perhatian lebih kepada si bungsu, sampai pun dalam masalah ekonomi, sehingga berakibat pada suami si bungsu tersebut tidak bertanggung jawab. Dan saudara yang lain itu merasa cemburu dengan perlakuan tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, nasihatnya kepada saudara atau saudari penanya adalah seperti yang saya tadi sampaikan. Bahwa orang tua tadi itu harus introspeksi diri. Ya, harus introspeksi diri. Dan pasti yang namanya perbuatan tidak adil itu akan menimbulkan efek negatif. Efek negatifnya tadi, saudara-saudaranya pada apa? Cemburu, tidak akur. Itu efek negatif atau bukan? Negatif. Kemudian tadi, suaminya si bungsu jadi tidak tanggung jawab. Ya, karena apa-apa sudah ditanggung oleh orang tuanya. Akhirnya suaminya tidak tanggung jawab. Ini baru 2 efeknya. Masih banyak yang lain. Nanti efek pada hari kiamat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak adil kepada anak-anaknya. Pendek kata, ya, inti dari nasihat yang bisa saya sampaikan kepada saudara penanya atau yang sedang mengalami masalah tersebut, hendaklah memperbaiki. Ya, selama itu masih ada, perbaiki masa-masa yang lalu, silahkan ditinggalkan yang tidak baik-baik. Berusahalah untuk bersikap adil kepada putra putri bapak dan ibu sekalian. Ya. Iya, jazakumullah khairan. Demikian tadi jawaban dari Ustaz Abdullah Hizan hafizhahullah taala. Pertanyaan yang berikutnya masih dari hamba Allah dari Radian Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya mempunyai kontrakan dan bapak sudah meninggal. Hasil kontrakan oleh ibu dibagi sama rata, baik anak laki-laki maupun perempuan. Apakah ini termasuk hadiah ataukah warisan? Dan apakah sudah adil pembagian tersebut, Ustaz? Kalau memang itu sudah disepakati, ya sudah disepakati, itu kontrakannya siapa? Kalau itu kontrakannya bapak, ya, kalau itu kontrakannya miliknya bapak, kemudian bapak meninggal dunia, berarti itu kan termasuk warisan. Itu termasuk warisan, harta warisan. Ya, dan harta warisan itu memang dianjurkan untuk dibagi. Dianjurkan untuk dibagi. Entah fisiknya, ya, entah fisiknya atau hasilnya. Entah fisiknya atau hasilnya. Kalau memang itu sudah masuk ke dalam warisan, ya, kalau memang itu sudah masuk ke dalam warisan, maka pembagian di dalam agama kita jelas, ya, untuk kaum wanita itu setengah jatahnya siapa? Laki-laki. Berarti laki-laki dua kali lipat jatahnya perempuan. Ya, baik itu fisik bangunannya atau hasil penjualan bangunannya atau hasil penghasilan dari proses pemakaian bangunan tersebut. Ya. Itu kalau sudah dianggap sebagai sebuah warisan. Tapi kalau misalnya di antara mereka sepakat, ya sepakat dalam arti kami sepakatlah agar ini nggak dijual, kami ambil hasilnya saja, ya kami ambil hasilnya saja, nggak dijual fisiknya, maka idealnya pembagiannya tetap laki-laki dua dari bagiannya wanita, kecuali kalau yang laki-laki ini mengikhlaskan. Nah, kecuali kalau yang laki-laki ini mengikhlaskan bagiannya untuk diberikan kepada saudari-saudarinya yang perempuan, maka itu tidak masalah. Maka itu tidak masalah, akan tetapi betul-betul ikhlas, bukan ikhlas terpaksa. Ya, bukan ikhlas terpaksa. Kalau terpaksa namanya bukan ikhlas, ya. Jadi betul-betul, makanya para ulama mengatakan kalau sudah di tangan, ya kalau sudah di tangan itu kalau disuruh dikasihkan itu biasanya sulit, ya. Makanya memang idealnya dikasih ya 2 banding 1 buat yang laki-laki, kemudian setelah sampai ke tangan yang laki-laki ini ngasihkan kepada saudarinya yang perempuan. Yang itu lebih baik lagi kalau seperti itu. Itu kalau sudah dianggap sebagai sebuah warisan. Tapi kalau misalnya belum, ya ketika orang tuanya belum meninggal dunia, maka itu adalah hadiah. Kalau hadiah ya harus sama rata. Ya harus sama rata dalam arti adil, dalam arti adil. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah saudara kita ini, bagaimana solusinya ketika saya di dalam penerbangan berangkat dari rumah sehingga sholat saya kemungkinan tidak bisa dikerjakan antara sholat maghrib dan sholat isya-nya. Apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Cara menjamaknya seperti apa? Silakan, Ustaz. Kalau pertanyaannya maghrib atau isya, dan ketika berangkat itu sudah masuk waktu maghrib, dan ditakutkannya sholat isya-nya akan terlewat, dalam arti sampai ke tempat tujuan sholat isya waktunya sudah habis, maka dia bisa melakukan sholat jamak takdim. Yaitu sebelum berangkat, dia bisa menjamak antara maghrib dan isya. Ya. Dan akan lebih afdol lagi, seandainya sudah masuk waktu maghrib, dia sholat maghrib sebelum berangkat, ya. Kemudian di tengah jalan ketika masuk waktu isya, dia sholat isya di pesawat kalau memang bisa sambil berdiri. Ada di beberapa pesawat ada tempat untuk apa? Untuk sholat. Kalau memang tidak bisa, ya sebelum berangkat tidak apa-apa. Kalau memang waktu maghribnya belum sampai, Ya, kalau waktu maghribnya belum sampai ketika akan berangkat, dan nanti ketika sampai ke tujuan masih ada waktu isya, maka lebih baik nanti di jamak takhir. Apa jamak takhir? Diundur jamaknya di waktu sholat isya. Dan silakan Anda analogikan dengan sholat yang lainnya, zuhur dan asar. Itu jawaban ringkas kami. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat Ummu Rubi di Cibinong yang bertanya, Ustaz, ketidakadilan Nabi Yakub kepada anak-anaknya itu apakah sebagai suatu kesalahan untuk jadi pelajaran bagi manusia selanjutnya? Apakah sikap yang boleh karena beliau merupakan seorang nabi? Dari Ummu Rubi di Cibinong, silakan Ustaz. Ya. Bisa jadi itu adalah bagian dari pelajaran yang Allah berikan kepada umat-umat setelahnya. Jadi menurut pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama, jadi para nabi itu mungkin melakukan kesalahan, akan tetapi mereka langsung bertobat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semacam dosa-dosa kecil itu menurut pendapat ulama yang lebih kuat, itu mereka bisa terjerumus kepada hal tersebut. Ya. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW itu kan pernah juga ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat. Surat apa? Surat Abasa wa Tawalla. Ya. Jadi itu kan melakukan sebuah kekeliruan, ya. Walaupun maksudnya baik, langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bapaknya Nabi Yusuf alaihi salam, dalam hal ini mungkin beliau dianggap keliru, ya. Dan kemudian ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kejadian yang itu bisa kita ambil pelajarannya buat kita para manusia. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk Radio Bas menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama kami bacakan dari Umu Isa yang ada di Tegal Waton. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita sudah berusaha adil kepada anak-anak sesuai tingkat usianya, tapi ada anak yang merasa tidak adil apa yang dilakukan oleh orang tua? Nah, apa ini yang harus dilakukan oleh kami selaku orang tua? Tafadhol Ustaz. Yang harus dilakukan oleh orang tua dalam kondisi seperti itu dua hal minimal. Yang pertama, orang tua introspeksi diri. Yang kedua, orang tua menyadarkan anak itu. Yang pertama, orang tua introspeksi diri. Karena bisa jadi orang tua itu tidak adil. Makanya anak memberikan masukan kepada orang tuanya. Jadi jangan kok mentang-mentang orang tua kemudian tidak mungkin dikritik. Ya mungkin saja orang tua salah. Mungkin apa badan? Mungkin. Ya, mungkin saja orang tua salah. Kemudian anaknya melihat kesalahan tersebut. Jadi kalau misalnya ada anak seperti itu kepada orang tuanya, seharusnya orang tuanya berterima kasih kepada anaknya. Matur nuwun, terima kasih. Jazakallah khairan, sudah diingatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, selain kita introspeksi diri, kita juga berusaha untuk menyadarkan si anak. Misalnya, ya, anak usia 7 tahun dengan anak usia 2 bulan. Kira-kira perhatiannya sama apa enggak? Ini udah bisa jalan ke sana kemari, yang ini belum bisa apa-apa. Ini termasuk keadilan ini. Jadi, yang satunya digendong kemana-mana, yang satunya dibiarkan jalan kemana-mana. Apa yang umur 7 tahun minta digendong seperti yang usia berapa tahun? Usia berapa bulan? 2 bulan, ya enggak mungkin. Nah, disinilah orang tua perlu memberikan pengarahan kepada anaknya. Jadi, dua-duanya, dua poin ini, yang pertama introspeksi diri, yang kedua adalah memberikan pengarahan kepada anak. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ajis yang ada di Ambarawa menanyakan, Assalamualaikum, Ustaz. Saya merasa agak kesulitan ketika ada anak asli, dalam hal ini anak dengan istri saya, dan anak tiri yang bawaan dari istri saya. Nah, ini bagaimana untuk saya dalam hal ini bisa adil ini, Ustaz? Tabadal, Ustaz. Ya, memang itu membutuhkan perjuangan berat itu, ya, antara anak asli dengan anak apa? Anak tiri, ya. Ya memang harus berlatih seperti itu. Karena bagaimanapun juga, perasaan anak tiri ketika dia sendiri membawa nama anak tiri itu sudah enggak enak. Apalagi kalau ketambahan orang tuanya betul-betul menganak tirikan. Ya. Makanya ada kisah-kisah anak tiri yang nopo, yang di, ya bukan hanya tidak diadili ya, bukan hanya tidak disikapi dengan adil, bahkan sampai disiksa dan seterusnya. Maka disitulah tugas Anda sebagai orang tua untuk menekan ego yang ada di dalam dirinya. Bagaimana saya bisa berbuat adil sekalipun kepada anak yang bukan anak kandung saya. Dan inilah PR besar. Dan kalau Anda berhasil, maka absyir. Kabar gembira, pahala besar buat Anda dari Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Ini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya berkaitan dengan ibadah haji. Apa hukumnya seorang wanita berangkat haji tanpa mahram? Apa hukumnya seorang wanita berangkat haji tanpa mahram? Para ulama kita menjelaskan bahwa mahram itu adalah salah satu syarat. Ya, salah satu syarat, sebagian ulama menjelaskan bahwa mahram itu salah satu syarat wajibnya wanita berangkat haji. Jadi kalau wanita belum tersedia mahramnya, berarti dia belum wajib berangkat haji. Nah, ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan, ya boleh saja wanita berangkat haji walaupun tidak pakai mahram, yang penting ada teman-temannya sesama muslimah yang menemani dia, dan mereka orang-orang yang terpercaya. Ini pendapat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari dua pendapat ini nampaknya yang lebih kuat pendapat yang pertama. Ya, nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa wanita ini kalau berangkat haji dan bepergian, bukan hanya berangkat haji, bepergian secara umum itu harus ditemani sama siapa? Sama mahramnya. Ya. Kalau ternyata berangkat juga tanpa mahram, apakah hajinya sah? Ya, kalau memenuhi rukun-rukunnya, ya, ya sah insyaallah. Akan tetapi kemungkinan dia berpeluang untuk berdosa. Kenapa? Karena dia telah melakukan perjalanan jauh tanpa ditemani oleh mahram. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, antusafira illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian jauh kecuali dengan mahram. Kecuali dengan mahram. Nabi katakan tidak halal. Tidak halal berarti artinya nopo? Artinya haram. Tidak halal artinya haram. Kemudian untuk yang ketiga, adakah tuntunan kedua? Adakah tuntunan melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi? Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menyebutkan bahwa orang yang sholat 40 kali sholat, ya 40 kali sholat, maka dia akan mendapatkan dua pahala istimewa. Yang pertama adalah akan dibebaskan dari kemunafikan, yang kedua akan dibebaskan dari api neraka. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Hanya saja hadis ini masih diperselisihkan kesohihannya oleh para ulama. Ya, masih diperselisihkan kesohihannya oleh para ulama. Sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Al-Muallimi rahimahullah memandang hadisnya minimal hasan. Ulama yang lain seperti Syaikh Al-Albani memandang hadisnya ini dhaif, ya. Saya lupa yang menghasankan, kalau enggak Syaikh Muallimi, Syaikh Ahmad Al-Ansari, saya lupa, ya. Tapi yang jelas ada perselisihan di antara para ulama tentang kesahihan hadis ini. Maka dalam hal ini saya menganjurkan kepada jamaah haji dan juga kepada kita yang mungkin belum haji akan haji, tanpa kita berpedoman kepada hadis tentang arba'in ini, tetap kita dianjurkan untuk sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Ya, karena sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa kali? 1000 kali lipat. Nah, itu kan sudah luar biasa itu pahalanya, sudah cukup insya Allah. Ya, bahkan lebih dari cukup mungkin. Ya, satu sholat 1000. Ya, selama di sana ya ya usahakan tetap sholat di Masjid Nabawi dengan keyakinan bahwa sholat di sana itu satu kali sholat sama dengan 1000 kali sholat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.